وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur itu dibangkitkan? Di sanalah husyila akan diperoleh, akan dihasilkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Kita akan dapatkan hasil apa yang ada di dalam dada. Cinta, benci. Nilai cinta, nilai benci. Dan inilah takwa. Ini takwa. Kita mau tahu hakikat takwa? Di sini hakikat takwa. Nabi bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Di sini kekuatan cinta dan benci. Jelas? Ingin meraih manisnya iman? Cintai Allah di atas segalanya. Dan nanti benar kalau kita mencintai yang Allah cintai. Cintai yang paling Allah cintai dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain Nabi, cintai pula karena Allah. Dan nanti benar kalau bergandengan dengan apa? Benci karena Allah. Membenci apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Setelah kita pahami ini, sekarang saya tanya, pelaksanaan syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga, apakah memerlukan ilmu? Harus ada ilmu? Tidak boleh tidak. Coba lihat yang pertama, yang terakhir, yang ketiga dulu. Kita harus membenci kekafiran. Sebagaimana bencinya kita masuk ke dalam neraka. Perlu ilmu? Jelas sekali. Jangan-jangan salah benci kita. Jangan-jangan salah benci kita. Keimanan kita bilang kekafiran. Ketauhidan kita anggap sebagai kesyirikan. Sunnah kita lihat sebagai bidah. Al-haq, kebatilan. Kebaliman adalah keadilan. Kita perlu ilmu. Kita perlu ilmu untuk mengetahui kekafiran. Kita perlu ilmu untuk mengurai, menjijikkannya, mengerikannya kekafiran itu, supaya lahir benci yang sangat kepadanya. Kita misalnya tahu, siapa yang meyakini ada yang bisa disembah selain Allah, kafir. Kita tahu ini? Kita punya ilmunya. Tapi sekarang bagaimana membenci? Perlu ilmu lagi? Dapat satu ilmunya. Sudah bisa menjadikan kita benci terhadap kekafiran sama dengan bencinya masuk dalam api? Belum? Kejarlah ilmunya. Supaya bertambah bencinya. Kejar lagi ilmunya. Supaya bertambah bencinya. Karena itu mustahil. Bisa merasakan manisnya iman. Sementara tidak mau belajar. Mustahil. Sebagaimana mustahilnya? Unta masuk ke lubang jarum. Khayalan, khayalan. Ada seseorang merasakan hebatnya saya beriman ini. Luar biasanya sudah agama saya. Sementara tidak tahu Al-Quran dan Sunnah. Terus dari mana kamu dapat jenjang manisnya iman itu? Dari mimpi. Dari perasaan. dari adat, dari tarekat, dari lontar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Ini ukuran paten dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikiran yang terdapat dalam hadis ini, fikiran dahsyat, luar biasa. Kehebatannya mengalahkan dunia beserta segala isinya. Ini nilai ilmu ini. Jenjang merasakan manisnya iman. Ini kesimpulannya, tiga ini. Terus yang kedua, mencintai karena Allah. Perlu ilmu? Jelas. Jangan-jangan perbuatan yang kita anggap ini Allah cintai, sementara Allah benci. Orang yang harusnya kita cintai, ternyata kita benci. Orang yang harusnya kita benci, ternyata kita cintai. Karena kita tidak punya ilmu. Allah mengatakan orang-orang musyrik najis. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang najis? Allah Subhanahu wa taala. Terima tidak? Sekedar terima saja dulu. Kita sudah sering dengar ayat ini. Terima tidak? Kalau kita muslim ini. Najis itu ilmu. Ilmu yang bisa mengantar kepada benci terhadap syirik. Karena Allah mengatakannya. Karena Allah yang mengatakannya. Ini mina iman. Semakin benci, semakin benci. Sampai dalam tahap sebagaimana bencinya kita dimasukkan ke dalam api, baru bisa mendapatkan syarat ini. Ada yang lebih hebat? Ada yang lebih hebat. Iya. Kalau dia sampai dalam kebenciannya, sampai ke dalam apa? Tahap. Iya. Sebagaimana bencinya, dia dimasukkan ke dalam api berkali-kali. Iya. Berarti bencinya lebih hebat. Ingat jamaah, hadis ini ukuran seseorang bisa merasakan manisnya iman, bukan manisnya iman yang tertinggi, yang paling lezat. Paham? Bukan manisnya iman yang tertinggi, yang paling lezat. Sebab manis itu macam-macam. Kelezatan iman itu berbeda-beda. Berjenjang-jenjang. Yang jelas, ukuran terendahnya, sudah bisa merasakan manisnya iman ketika kita sudah benci terhadap kekafiran sebagaimana bencinya kita. Dilempar masuk ke dalam api. Kalau bisa lebih hebat, maka lebih lezat manisnya iman. Gimana caranya? Tambahkan ilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenjang al-wajib. Ini jenjang al-wajib. Wajada halawatal iman. Wajada, dia jumpai manisnya iman. Dhaqa ta'amal iman. Jenjang dhaq, merasakan. Manisnya iman, ini jenjang yang langsung Nabi usapkan. Tapi dengan syaratnya. Tiga ini, tidak boleh tidak. Kalau kita perhadapkan tiga ini, dengan orang-orang yang menganggap dirinya sudah hebat agamanya, sudah bisa tidak sholat. Tidak sholatnya saja sudah keluar dari syarat keberapa itu? Keluar dari syarat yang keberapa itu? Jenjang manisnya iman ini jenjang tinggi ini. Jenjang merasakan hakikat iman. Inilah hakikat iman yang langsung ilmunya datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang Allah turunkan melalui beliau. Bukan dari manusia. bukan dari mimpi. Kalau tidak sholat, iya, itu melanggar yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, masuk semuanya. Di sinilah anehnya jamaah. Syaitan justru mampu menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran yang paling jelas, tetapi atas nama iman yang tertinggi. Coba lihat. Kekafiran yang paling jelas, tapi atas nama iman yang tertinggi. Dengan bahasa-bahasa, oh saya sudah ma'rifat ini. Saya sudah mukasyafa ini. Saya sudah apa manunggalang-manunggalang kalau orang Jawa. Iya. Saya sudah ini. Saya sudah tingkatan wali ini. Iya. Benar wali. Tapi bukan wali Allah. Wali syaitan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini bukan satu dua orang di Indonesia. Banyak. Terus orang-orang seperti ini memimpin pondok pesantren. Ini memimpin pondok pesantren. Ditegur sama muridnya, kenapa tidak pergi salat pagi hari? Saya sudah sholat. Padahal hanya duduk-duduk. Sudah sholat. Iya. Terus ditanya di mana sholat? Ya sholatnya di mana lagi? Si santri yang tolol, oh iya, hebat ini guru saya ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi banyak orang yang dikeluarkan. Iya. Oleh syaitan. Kenapa? Kenapa keluar? Iya. Kenapa bisa keluar? Dan orang yang keluar sampai ke dalam jenjang seperti ini, itu juga tidak mau meninggalkan ketakwaan ini. Tidak mau meninggalkannya. Sebab jamaah, kekafiran juga punya kelezatan. Sebagaimana iman punya kelezatan. Siapa yang merasakan kelezatan iman, dia tidak akan cari yang lainnya. Sebagaimana yang merasakan kelezatan kekafiran, dia tidak akan cari lagi yang lainnya. Kekal dalam kekafirannya, sebagaimana yang satunya, kokoh di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ditanya, ya Syekh, saya lihat ahli-ahli bid'ah sangat berpegang teguh dengan bid'ahnya. Kenapa? Sebab orang yang dipaham yang bisa berpegang teguh itu hanya orang-orang yang di atas kebenaran. Kenapa? Bisa juga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidakkah kamu dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Tidakkah kalian dengar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang hanya beberapa waktu. Nabi Musa duluan berangkat di tempat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kaum yang ditinggal hanya beberapa hari ini melakukan pelanggaran. Mengambil samiri, bertingkah. Melalui bekas malaikat. Dia merubah-merubah, akhirnya jadi anak sapi. Anak unta. Hijil. Jadi patungnya, disembah. Akhirnya jadi apa? Disembah. Hanya beberapa hari. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Dibenamkan, diresapkan ke dalam hati mereka al-ijl, penyembahan kepada selain Allah itu. bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Jangan dibenamkan, dibenamkan. Sesuatu yang dibenamkan, oh luar biasa, mengerikan. Makanya jangan heran kalau Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yakbalu taubata sahibi bid'ah. Sungguh Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Bukan karena kalau dia mau bertobat Allah tidak mau terima. Oh tidak. Sebab berlaku firman Allah, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Tapi kenapa Nabi bilang seperti itu? Kata Imam Affaq, kata Imam Ahmad, la yuwaffaq. Orang seperti ini tidak diberi taufiq. Gimana mau bertobat sementara yang dia pelanggaran ini, bid'ah ini, dia yakini sebagai agama dan dia sudah rasakan manisnya. Manisnya kelezatan. Jelas? Orang yang terbiasa menggali sampah, bau aroma sampah saja yang tercium, sebentar ada panggilan menggali bak WC, ini sepanjang hidupnya. Antum kasih parfum, busuk. Parfum itu busuk bagi dia. Benar? Benar? Padahal ini apa? Sekedar rasa dari indera. Iya, bukan hati yang merasa. Apalagi kalau hati yang rasa. Hati yang merasakan manisnya maksiat, manisnya dosa, manisnya manisnya ini. Sangat mengerikan. Karena itulah, ingin selamat dari sesuatu yang sangat mengerikan itu, dari manisnya kesyirikan, kekafiran, maka tidak ada yang bisa menggeser manisnya itu, kecuali hanya manis yang lebih lezat, manisnya iman. Tidak ada yang bisa menggesernya, kecuali manis yang lebih lezat. Bisa dipahami tidak teori itu? Ini bukan teori, ini ilmu. Yang sangat citu. Sekarang kita terapi diri kita. Setiap kita punya kecemasan. Kalau orang pandai melihat dirinya, dia pandai melihat kesalahannya. Dia pandai melihat cacat dirinya. Dan di antara kesalahan kita, ada kesalahan yang sangat sulit kita tinggalkan. Kenapa? Ada nikmat dalam kesalahan. Mau melepaskan diri dari itu? Rasakan nikmat yang lebih besar. Baru bisa menggeser nikmat. Itu jelas ya? Bagaimana dalam rasa-rasa nikmat yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Ini adalah asal dari tiga syarat ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini asalnya. Cinta kepada Rasulullah SAW, lahir karena cinta kepada Allah. Cinta kepada selain Nabi Muhammad SAW, lahir karena cinta kepada Allah. Membenci kepada apa yang Allah benci, lahir karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cermati asalnya. Kalau kita ingin sukses, mewujudkan tiga ini. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Gimana caranya? Satu. Pahami, yakini, amalkan dan jujurlah di atas la ilaha illallah. Cintai Allah melalui ini. Ini metodenya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pangkalnya adalah ini. Ucapkan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah, dibesarkan, dicintai, diagungkan, dimuliakan, diserahkan padanya ibadah, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan ini. Tolak semua disembah selain Allah. Siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun. Lepaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih ini. Sering baca ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering ucapkan. Termasuk apa ini? Ini ucapan termasuk zikir yang kapan dan dimanapun bisa dibaca. Dan tidak ditentukan berapa kali. Terus perhebat keimanan kita dengan ini. Cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tolak semua disembah selain Allah. Kenapa? Sebab kita benci. Kita tetapkan yang berhak disembah hanya Allah. Kenapa? Karena cinta. Semakin kita tetapkan, semakin bertambah cinta. Semakin kita tetapkan secara jujur, Allah berikan cinta kepada kita yang dengannya kita semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, langkah selanjutnya. Perhebat la ilaha illallah dengan tiga kalimat yang lainnya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ini ucapan yang akan mengantar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Mengantar cinta. Cinta yang benar. Walhamdulillah, pujian pembesaran kepadanya. Allahu akbar. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati empat kalimat ini. Dalami maknanya. Kita tidak membahas maknanya. Satu kalimat ini diurai maknanya. Sudah menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi beriring dengan belajar, terus belajar, belajar dan terus belajar. Kita terus permantap tiga kalimat ini, empat kalimat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikannya kepada kita. Baik. Jalan lain yang akan melahirkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena cinta, karena ikhlas. Ini akan melahirkan cinta. Yang lebih, yang lebih. Tidak usah lagi tanyakan kenapa. Langsung buktikan. Membaca Al-Quran. Yang ketiga. Dan ini termasuk perkara yang langsung terasa. Terasa di saat itu. Di detik itu. Langsung kita rasakan tambahan cinta. Ini yang ketiga ini. Apa itu? Itar. Memilih, mendahulukan apa yang Allah cintai dari apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Maksudnya, dalam hidup di muka bumi, kita diperhadapkan dengan keinginan. Banyak keinginan, Oh, keinginan ini enak, sebab cocok dengan perut saya ini. Keinginan ini enak ini, sebab apa? Cocok dengan perasaan saya ini. Enak sekali, enak sebab cocok dengan kedudukan saya. Ini enak ini, sebab cocok dengan apa? Kelompok saya. Ini enak ini, sebab cocok dengan usaha saya. Terus ada pilihan yang lain. Pilihan yang lain apa? Ini sejalan dengan ridhonya Allah. Sementara, jiwa kita menuntut yang lainnya. Yang enak sesuai dengan ini. Kapan kita mampu tinggalkan keinginan jiwa kita? Pilih apa yang Allah cintai, langsung terasa ketika itu. Tambahan cinta. Langsung terasa itu. Ini itar, kekuatan itar. Lebih mendahulukan, mengutamakan. Jelas? Yang keempat. Perbanyak doa. Di antaranya doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dan di antaranya doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. وحب عملي يقربني إلى حبك يا الله سيمنك cintamu يا الله اللهم إني أسألك حبك sungguh saya minta cintamu يا الله وحب من يحبك cintanya orang-orang yang cinta kepadamu وحب عملي يقربني إلى حبك dan cintanya amalan cinta terhadap amalan yang mendekatkan kepada cintamu ini apa ini? permintaan terhadap apa? Semua jalur cinta. Total ini. Doa ini. Dan sangat hebat itu doa. Ketika kita minta kepada Allah dengan hati yang betul-betul pasrah. Di atas keyakinan yang tidak tandingannya. Bahwa hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Di waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu terkabulkannya doa. Seperti antara azan dan qomat. Itu waktu mustajabah. Apalagi pada saat sujud. Doa sebelum salam. Bukan setelah salam. Iya. Sebelum salam Nabi mengajarkan doa. Itu doa mustajabah. Di mana pada saat berbuka. Lima, pada saat dalam perjalanan musafir. Apalagi kalau musafirnya dalam rangka kebaikan. Pergi naik haji misalnya. Iya. Oh luar biasa, terkumpul banyak sebab di sana. Ada saudara kita pergi naik haji. Tolong doakan saya di Arafah misalnya. Oh, di Arafah itu berkumpul apa? Ini yang pergi naik, pergi apa? Dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan ibadah. Terus Arafah itu tempat, tempat luar biasa mulianya. Waktu orang masuk di Arafah sorenya, ini adalah waktu mustajabah. Jangankan orang yang di Arafah, orang yang di Indonesia juga, orang yang di Indonesia, melewati waktu sore di hari Arafah, itu juga mustajabah doanya. Titip itu, titip pesan. Doakan, doakan. Jangan hanya titipan, belikan cerek juga. Ini titipan saya cerek mo. Ayo belikan sajadah. Padahal banyaknya di pasar butung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kapan doa mustajabah? Di sepertiga malam terakhir. Cara lain untuk mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini cara yang paling hebat. Waktunya Allah tidak pernah batasi. Iya, penggunaannya mengalahkan luasnya langit dan bumi, bahkan mengalahkan luasnya alam semesta. Iya, ini cara ini. Apa? Mentadabburi nama dan sifat Allah. Ini. Ini pembahasan lain. Bagaimana mentadabburi nama dan sifat Allah? Sampai mewujudkan ibadah melalui nama-nama Allah. Ini pembahasan tersendiri. Luas pembahasannya. Tapi singkatnya. Kalau benar tadabbur kita terhadap nama dan sifat Allah. Lahir dua doa. Doa meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Dan doa dalam bentuk ibadah. Ibadah kita dilandasi karena ilmu kita. Akan siapa yang kita sembah. Kita semakin mengenal Allah. Semakin mantap ibadah kita. Semakin lahir cinta. Iya. Pelajari. Dan sangat hebat caranya kita mempelajari nama-nama Allah kalau baca ayat Al-Quran, nama Allah biasa disebutkan di akhir. Iya. Biasa disebutkan di akhir. Sebelum nama-nama disebut, Allah menyebutkan berita, hukum, ilmu. Maka pahami nama itu sehubungan dengan ilmu yang disebutkan sebelumnya. Kenapa ilmu yang disebutkan berhubungan dengan nama Allah? Cermati itu, pahami itu. Kita akan mampu merasakan hebatnya, dalamnya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung belajar agama melalui nama-nama Allah. Ini metode dahsyat. Iya. Dan sangat jarang diterapkan. Tetapi apa? Ini justru inti pengajarannya Rasulullah SAW yang sangat terkenal di zamannya Nabi. Di zaman sekarang hampir mati metode ini. Metode ini hampir mati. Padahal di zamannya Nabi merata ilmu ini. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, belajar agama melalui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tetapkan hukum ini? Oh begini, oh pantas. Benar hukumnya, pasti begitu. Sebab Allah Hakim, Allah Sami, Allah Mah, dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Di antara perkara yang mengantar hamba sampai kepada cinta adalah inkisar baina yadayillah. Dia mampu mengkondisikan dirinya inkisar, pecah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ketundukan maksimal yang disertai dengan kepasrahan total, dengan betul-betul melihat dirinya tiada nilainya, yang disertai dengan melihat Allah kehebatan, kebesaran, kemuliaan yang tiada tandingannya. Siapa yang bisa berdiri di waktu salat seperti itu? Tidak ada berdiri yang lebih mengalahkan berdirinya dia. Itu kekuatan cinta yang sangat hebat. Kalau dia meminta, berdoa dalam kondisi seperti itu, pasti diterima doanya. Siapa yang mampu berdoa dalam kondisi inkisar, pecah betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti apa? Itu tadi yang disebutkan. Kondisi-kondisi inkisar. Penyerahan total kepada Allah. Ketawakalan penuh hanya kepadanya. Di atas keyakinan, betul-betul dirinya dan semua makhluk tiada nilainya. Tidak ada apa-apanya yang digandengkan dengan yang ada dalam fikirannya, pembesarannya. Hanyalah Allah, Allah, kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Tunduk pasrah di hadapannya. Sebab sebagian orang berdoa, ya Allah, ya Allah. Tetapi apa? Dia melihat dirinya, saya juga bisa gini. Saya kayaknya juga bisa gini. Meminta kepada Allah, dia minta, ya Allah, berilah ini. Padahal ada titik-titiknya yang ada dalam hatinya, lanjutannya. Ya Allah, berilah ini. Kalau kamu beri, tidak apa-apa kalau tidak, ya. Itu tidak inkisar. Tapi ada yang lebih parah lagi. Doa yang dia baca, doa yang hebat, tetapi tidak berdoa. Memang tidak meminta. Melihat contohnya, hampir semua kita sering melakukannya. Ini sering ini. Ini yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Apa itu? Ketika kita membaca doa yang paling hebat yang terdapat dalam surah yang paling hebat dalam Al-Quran, suratul Fatihah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Banyak-banyak kita baca doa ini, doa dahsyat ini, tapi kita tidak mengharapkan hidayah. Kita tidak mengharapkan hidayah. Tidak dalam, apalagi mau kondisi inkisar. Jelas jemaah? Baik. Terakhir, untuk inkisar. Kalau mau inkisar dalam doa, raih cinta melalui alhamdulillahi rabbil alamin. Wujudkan harapan melalui bacaan ar-rahmanir rahim. Kokohkan takut kepada Allah pada bacaan Maliki yaumiddin. Ikhlaskan ibadah pada bacaan Iyyaka na'budu. Sempurnakan tawakal dan isti'anah pada bacaan Wa iyyaka nasta'in. Maka pasti ihdinas siratal mustaqimnya dijawab oleh Allah sebagaimana dalam hadis yang sahih, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Itu kondisi inkisar. Cinta penuh, harapan penuh, takut penuh, keikhlasan total, tawakal penuh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini ada manfaatnya jemaah. Di bidang kurangnya mohon dimaafkan. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada jemaah. Dan semoga hal ini menjadi amal kebaikan kita seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ustaz Dul mengisi langsung sehabis salat asar dengan tanya jawab.